إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Mujadilah dari tafsir Al-Quran Al-Azim lil-imam Al-Hafidh Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yaquluna fi anfusihim lawla yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka mengatakan pada diri-diri mereka, ya, kenapa Allah tidak mengazab kami dengan ucapan kami tersebut? Yaitu ketika mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ditegur, justru kemudian mengatakan, kalau kami salah, kenapa tidak turun azab kepada kami? Ya. Ucapan-ucapan seperti ini itu ucapan Yahudi dan yang sejenisnya. Ketika diingatkan tentang kesalahan, kemudian mereka mengatakan, kalau saya salah, kenapa saya tidak diazab oleh Allah? Itu persis ucapan orang Yahudi. Dengan konteks yang agak berbeda. Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kenapa Allah tidak mengazab kami dengan apa yang kami katakan tadi, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay yaf'aluna hadza wa yaquluna ma yuharrifuna minal kalim wa ihama salam. Yaitu mereka melakukan hal demikian dengan mengatakan sebuah ucapan yang dipleset-plesetkan. Yaitu ucapan salam diplesetkan menjadi sam. Salam artinya keselamatan, sam artinya kematian. Wa innama huwa syatmun fil batin. Zahirnya dia ucapkan salam kepada Nabi, tetapi dia plesetkan menjadi sam. Sehingga maksud dan tujuan mereka mengucapkan hal tersebut adalah untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza yaquluna fi anfusihim law kana hadza nabiyyan la'adzabana Allah bima naqul lahu fi fatin li'anna Allah ya'lamu ma nasruhu. Mereka mengatakan pada diri-diri mereka, kalaulah Muhammad itu nabi, niscaya Allah akan mengazab kami dengan apa yang kami katakan tadi terhadap Muhammad. Karena Allah mengetahui ya rahasia-rahasia kami. Falau kana hada nabiyyan haqqan la'awshaka ayyu ajilan Allahu bil 'uqubati fid dunya. Orang Yahudi mengatakan, kalaulah Muhammad itu nabi yang benar, niscaya Allah akan menyegerakan azab bagi kami di dunia. Hujahnya demikian. Jadi nantang azab. Nantang diazab oleh Allah. Itu ucapan orang Yahudi. Nas'alullah salamah. Faqalallah, maka Allah jawab ucapan mereka. Hasbuhum jahannam. Cukuplah azabnya nanti di neraka jahannam saja. Enggak usah di dunia. Jadi kalau mereka sewenang-wenang di muka bumi, seenaknya bertindak, kemudian mereka mengatakan kalau kami salah, niscaya Allah akan azab kami. Buktinya Allah tidak turunkan azab. Buktinya kita menang atas Palestina, kan begitu. Maka Allah jawab, hasbuhum jahannam. Cukup bagi mereka nanti balasannya di neraka jahannam. Maka kita pun jangan istiajal, jangan terburu-buru. Kapan pertolongan Allah? Mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Itu namanya istiajal. Terburu-buru mengharapkan pertolongan Allah. Jadi kullu ummati mustajabatun. Setiap doanya umatku pasti dikabulkan. Malam yasta'jil. Selama tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Yaqulu rajul, seorang mengatakan, faqad da'awtullah falam yustajabuli. Aku sudah berdoa berkali-kali kepada Allah tapi belum dikabul-kabulkan. Sudah kunut nazilah berbagai macam tempat tapi kok enggak turun-turun pertolongan Allah. Nah, ini namanya isti'jal. Terburu-buru. Ya. Maka ikhwan fi din azakumullah, kalau masalah di neraka, hasbuhum jahannam. Pasti cukup mereka nanti diazab di neraka. Itu sudah sangat simpel. Ai jahannam. Kifayatuhum fid daril akhirah, cukup balasan mereka neraka jahanam saja, itu sudah sangat setimpal. Yaslaunaha, yang mereka akan masuk ke dalamnya, fabi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Wa qala lu Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdul Samad qala haddatsana Hammad an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم. Bahwasanya orang-orang Yahudi sering mengatakan kepada Rasul, سلام عليكم, celakaan bagimu. Yaitu pemelesetan dari assalamu alaikum. ثم يقولون في أنفسهم, kemudian mereka mengatakan dalam diri mereka sendiri, لولا يعذبنا الله بما نقول, kalau dia adalah nabi, niscaya kami akan diazab seketika itu juga. Fanazzalat hadhihil ayah, maka turunlah ayat ini. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, apabila mereka mendatangimu wahai Nabi Muhammad, mereka menyapamu dengan apa yang tidak pernah Allah muliakan denganmu, memuliakan dirimu dengannya, yaitu dia menyapamu bukan dengan penghormatan yang Allah syariatkan, yaitu assalamu alaikum. Justru diplesetkan assalamu alaikum menjadi salamu alaikum. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Kemudian mereka mengatakan, kalaulah Muhammad itu nabi yang benar, niscaya Allah akan azab kami dengan ucapan kami tadi. Hasbuhum jahannam yaslaunaha. Maka Allah jawab, cukuplah neraka jahannam bagi mereka yang akan masuk, mereka masuki, fa bi'sal masir. Maka itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Sanadun hasanun wa lam yukhriju. Sanadnya sanad yang hasan, walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Riwayat Ahmad, tapi sanadnya sanad yang hasan. Wa qala al-Awfi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, qala kana al-munafiqun yaquluna li Rasulillah idza hayyauhu salamu alaikum. Jadi orang-orang munafik, ingat orang-orang munafik itu dasarnya mereka adalah orang Yahudi tetapi berpura-pura masuk Islam, atau orang yang terpengaruh dengan Yahudi kemudian berpura-pura masuk Islam. Ketika mereka bertemu dengan Rasul, sapaan mereka adalah salamu alaikum, plesetan dari assalamu alaikum, yang artinya sangat jauh sekali dari assalamu alaikum. Qala Allah, maka Allah jawab, hasbuhum jahannamu yaslaunaha, cukup balasan bagi Yahudi, bagi munafik, itu neraka jahanam yang akan mereka masuki. Fabi'sal masir. Dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Thumma qala Allah ta'ala mu'adziban ibadahul mu'minina. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam rangka mendidik etika bagi para hambanya yang beriman, alla yakunu mislal kafarati wal munafiqin. Jangan sampai seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan sampai seperti orang-orang kafir Yahudi dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berbicara di antara kalian, janganlah berbicara tentang kejelekan, jangan berbicara tentang permusuhan, jangan berbicara untuk menyelisihi Rasul. Ai kama yatanaja bihi jahlatu min kafarati ahli alkitab wa man ma lahum ala dhalalihim min almunafiqin. Yaitu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir ahli alkitab, dan yang serupa dengan mereka yang mengikuti kesesatannya dari kalangan orang munafik, yaitu mereka sering berbisik-bisik, ngobrol, berbicara untuk menyebarkan kejelekan, permusuhan dan penentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Maka kalaulah kalian berbicara, berbicaralah tentang kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Ai sayukhbirukum bi jami'i a'malikum wa aqwalikum, yaitu Allah khabarkan kepada kalian, Allah akan beritakan kepada kalian dengan seluruh amalan-amalan kalian dan perkataan-perkataan kalian. Alladhi qad ahsaha 'alaikum wasayujzikum biha, dan Allah yang telah menghitung-hitungnya dan kelak akan membalas kalian dengannya. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, demikianlah Allah didik kita adab etika, yaitu jangan seperti orang-orang Yahudi, boikot kelakuan Yahudi. Kalau boikot produk Yahudi kadang kita susah. Ya, susah. Rasulullah saja ketika mau meninggal pinjam uangnya sama orang Yahudi. Dalam muamalah susah memang, karena produk Yahudi banyak. Dalam perang Khaybar lagi perang sama Yahudi, kemudian sebagian tanahnya kaum mukminin paron dengan orang Yahudi. Artinya dalam masalah muamalah terkadang terjadi kita membeli produk mereka atau bahkan kerjasama ekonomi dengan orang Yahudi. Rasulullah yang melakukan. Saat perang Khaybar, setelah perang Khaybar, kaum muslimin menguasai tanah-tanah yang ada di Khaybar, kemudian orang-orang Yahudi menawarkan untuk menggarap tanah-tanah tersebut, kemudian paron dengan kaum mukminin, kaum muslimin, termasuk hartanya Rasulullah, hartanya Umar bin Khattab saat itu. Maka dari situlah ada hukum namanya muzara'ah wal musaqah. Muzara'ah adalah paron. Ya. Ketika seorang nanam tanahnya orang lain, kemudian hasilnya dibagi dua atau sekian persen. Namanya muzara'ah. Atau musaqah. Musaqah itu tanamannya orang, kemudian diairi. Nanti ada perjanjian sekian persen upahnya. Nah ini, saat Rasulullah perang dengan Yahudi, Rasulullah tidak memboikot produknya. Bahkan Rasulullah memperkerjakan mereka. Bahkan Rasulullah sempat berhutang kepada mereka. Tetapi yang diboikot apanya? Perbuatannya. Kelakuannya. Apa itu kelakuan mereka? Di antara kelakuan mereka adalah menyebarkan kejelekan, permusuhan, kemaksiatan dalam pembicaraan mereka. Dan hendaknya kita berperilaku kebalikan dari perilaku orang-orang Yahudi. Hendaknya kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Apa itu? Hendaknya kalau kita berbicara, bil birri wat taqwa. Berbicaralah kebaikan, berbicaralah ketakwaan. Adapun tentang masalah boikot, memboikot produk dan seterusnya, ya tentunya dalam strategi itu bisa saja. Tapi tentunya kita punya pihak yang berwenang tentang masalah itu. Punya pemerintah. Karena kalau kita hanya berfatwa boikot produk Yahudi, nah yang diboikot itu apa? kan perlu rinciannya. Jangan-jangan nanti malah itu produk Yahudi semua, kitanya malah kesusahan sendiri. Ya, kitanya malah kesusahan sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengepung, ya, orang-orang Yahudi, beberapa daripada pohon-pohon milik orang-orang Yahudi ditebang dan dibakar. Padahal secara asalnya itu tidak boleh. Tapi dalam strategi perang terkadang ada beberapa kesempatan yang diperbolehkan. Di antaranya tadi, Rasulullah memotong sumber-sumber pangan mereka. Nah itu kan salah satu boikot. Dimana jelas itu akan berdampak buruk terhadap lawan, yaitu Yahudi. Dan benar saat itu mereka nyerah. Ya, mereka nyerah. Karena apa? Makanannya habis. Ya. Semua tanaman ditebang sama Rasulullah kemudian dibakar. Nah ini adalah salah satu bentuk boikot yang benar-benar berdampak kepada siapa? Kepada musuh, bukan kepada kita. Nah kalau kita sembarangan merilis sekian ratus produk yang harus diboikot, yang mudharat siapa? Yuk kitanya malah yang mudharat. Akhirnya yang jualan gak bisa jualan. Ya, yang punya toko akhirnya sepi semua dan seterusnya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita perhatikan masalah-masalah seperti ini. Ya, jika kita mau memboikot Yahudi, yang pertama boikotlah perilaku mereka, yaitu perilaku yang mereka kalau berbicara itu mencela, menghina, menyebarkan kejelekan, permusuhan dan kemaksiatan. Itu yang wajib untuk kita memboikot mereka. Perilakunya kita boikot. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Bahz wa Affan qala akhbarana Hammam an Qatadah an Safwan ibn Mihraz qala kuntu akhidan bi yadi ibn Umar idh 'irada lahu rajulun kata Safwan ibn Mihraz, belum mengatakan aku pernah memegang tangannya Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ada seseorang yang tiba-tiba berkata, kaifa sami'ta Rasulullah yaqulu fi najwa yaumil qiyamah. Apa yang kau dengar mengenai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai an-najwa, mengenai pembicaraan-pembicaraan rahasia pada hari kiamat? Qala, kata Ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudni al-mu'mina fayadhu 'alayhi kanfahu wa yasturu minan nasi wa yuqarriruhu bidhunubihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang hamba yang beriman, kemudian Allah letakkan kanf. Kanf itu kalau bahasa manusia adalah belikat. Ya, Allah alam, ya, tentunya kita tidak boleh membayangkan hakikatnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menutupi hamba tersebut, wa yasturu, Allah tutupi hamba tadi, minan nas, supaya tidak dilihat oleh sekian banyak manusia di padang mahsyar. Allah tutupi dia, kemudian Allah perlihatkan dosa-dosanya dia. Wa yuqarriru bidzunubi, dan hamba tersebut yang beriman mengakui dosa-dosanya, wa yaqulu lahu, Allah berfirman kepadanya, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu mengakui dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai seorang hamba yang beriman yang tadi Allah lindungi dan supaya tidak dilihat oleh manusia yang lainnya, dia mengakui seluruh dosa yang Allah tanya tadi, wa ra'a fi nafsihi anna qad halaka, dan ketika dia sudah memandang pada dirinya bahwasanya dia akan binasa, qala, Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah sembunyikan dosa-dosa tersebut atasmu ketika di dunia, wa ana aghfiruha lakal yauma, dan pada hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu. Summa yu'ta kitabu hasanatih, kemudian diberilah catatan, ya, amal kebaikan dia, dan diterimalah kitab catatan amalan kebaikannya dengan tangan kanan. Ya. Wa amal kuffar wal munafiquna, adapun orang-orang kafir dan munafik, wa yaqulul asyhad, maka semua orang menyaksikannya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat menyaksikan disidangnya orang kafir. Dan Allah berfirman dalam surat Hud ayat 18, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alaz-zalimin. Mereka lah orang-orang yang dulu mendustakan atas Rabb-nya, mendustakan ayat-ayat Allah. Ketahuilah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Akhrajahu fi sahihain min hadisi Qatadah. Diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari jalur periwayatan Qatadah. Di dalam hadis ini, ikhwan fi din azakumullah, ada an-najwa yaumal qiyamah. Pembicaraan rahasia pada hari kiamat. Yaitu antara Allah dan hambanya. Yaitu ketika Allah panggil seorang hamba yang beriman, kemudian Allah tutupi dia supaya tidak dilihat oleh manusia yang lainnya, kemudian Allah mengingatkan dosa-dosa dia. Ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada. Kamu tahu dosa ini, dosa ini, dosa ini. Ngaku orang yang beriman tadi. Tapi kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi di sini ada satu lafaz yang sangat menarik dan faedahnya sangat luar biasa. Ya inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawma. Aku telah tutupi dosamu ketika di dunia, maka aku tutupi dan ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka di sini ada satu faedah. Jika kita berbuat dosa dan dosa tersebut berurusan dengan diri kita, tidak berkaitan dengan orang lain, dosa antara kita dengan Allah, maka hendaknya kita tutupi. Jangan kita umbar. Kita tutupi dosa-dosa kita. Dan kita bertobat antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari bersabda, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku itu akan dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahir. Orang-orang yang mujahir, yang pamer dosa. Apa itu orang yang pamer dosa? Ya, dia melakukan dosa di malam hari ini dan itu. Fayusbihu wa yaqul. Kemudian di waktu paginya dia mengatakan kepada manusia, semalam aku berbuat ini, semalam aku berbuat itu, semalam habis sekrat misalkan. Padahal gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu dia minum, gak ada yang tahu dia zina, gak ada yang tahu dia berbuat dosa. Tiba-tiba dia cerita sendiri. Tiba-tiba dia posting kalau zaman sekarang di HP-nya, oh, status minum homernya lagi sama perempuan di status. Akhirnya kita yang gak tahu jadi tahu. Maka model orang yang pamer-pamer dosa itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau orang yang berbuat dosa kemudian dia sadar, dia tutupi dosanya, istighfar, minta ampun kepada Allah, itulah yang akan Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi dosa yang berhubungan dengan fahsya, dengan kekejian, yang berhubungan dengan perbuatan hawa nafsu atau perbuatan mesum. Maka secara asalnya kita harus jangan diumbar. Direda, ditutup. Ya. Itu demikian. Qonar fi dinasakumullah. Ini suatu lafaz hadis yang sangat luar biasa yang memberikan faedah kepada kita untuk menutupi dosa-dosa kita yang berhubungan dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah dosa tersebut menyebar, nah itu beda urusan nanti. Atau sudah sifatnya mendolimi orang, memukul orang, memfitnah orang, itu sudah berbeda lagi urusannya. Karena dosanya sudah terkait orang lain. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan. Hanyalah bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan, permusuhan dan penyelisihan terhadap Rasul, itu berasal dari syaitan. Liyahzuna alladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Dan tidaklah itu memudaratkan orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. dan atas Allah lah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Ai innaman najwa hiyal musarah haitsu yatawahhamu mu'minun fiha su'an, yaitu pembicaraan-pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang nanti kaum mukminin resah dan menyangka itu adalah rencana-rencana jahat dari mereka, sesungguhnya itu adalah syaitan. Karena yang namanya syaitan itu sangat suka untuk menakut-nakuti hambanya, hamba-hamba Allah yang beriman. Syaitan itu sangat senang untuk membuat hamba-hamba Allah itu takut. Yahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Ya'ani innama yasturu hadza minal mutanajina an taswili syaitan wa tazyinihi, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengadakan propaganda makar-makar kejelekan tadi, itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah talbisnya syaitan. Liyahzunal ladina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Ay liyasu'uhum walaysa zadika bidharihim syai'an illa bi'idnillah. Yaitu untuk menjelekkan. Untuk membuat seolah-olah kaum mukminin itu jelek, hina. Padahal tidak akan memudaratkan iman mereka kecuali dengan izin Allah. Wa man ahassa min dzalika syai'an falyasta'in billah. Barang siapa yang tertimpa kekhawatiran-kekhawatiran hal tersebut, hendaknya dia berlindung kepada Allah. Falyatawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Fa innahu la yadhurruhu syai'un illa bi'idznillah. Karena tidak ada yang memudaratkan ya dengan sesuatu pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat as-sunnah bin nahyi 'anit tanaji haitsu yakunu fi dzalika ya ta'azzun 'ala mu'min. Telah terdapat dalam hadis larangan berbicara dengan bisik-bisik, karena itu bisa membuat su'udzon bagi orang yang beriman. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash qala an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinu. Kalau kalian sedang bertiga, itu jangan ngobrol cuma berdua, kemudian yang ketiga tidak diajak ngobrol, karena itu akan menyakitkan hatinya dan menyedihkan ya jiwanya. Ini bertiga nih. Itu kita ngobrolnya jangan berdua toh. Satunya harus diikutkan. Karena itu akan membuat sedih orang yang ketiga tadi. Nah, ini salah satu adab etika dalam kita berbicara. Apalagi dengan sengaja ya. Dengan sengaja untuk membuat sedih ini orang yang ketiga. Jika dia mau gabung, dia berbicara cuma berdua saja. Itu jangan seperti itu. Dalam pembicaraan antar orang beriman saja, kita bertiga tidak boleh cuma berdua ngobrolnya. Harus diajak ngobrol bertiga. Ini adab, etika. Coba antum pernah merasakan itu enggak? Lagi bertiga, kitanya didiemin toh, berdua ngobrol luget banget. Kira-kira kitanya gimana? Mendingan nggak usah kesini. Keberadaan kita seperti tidak ada terusnya. Nah, ini menyedihkan orang-orang yang lain. Seperti ini saja dilarang dalam agama. Ya, apalagi sampai membuat ya resah orang-orang yang beriman. Wa qala Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Ayyub an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna thalithi illa bi idznihi fa inna dhalika yuhzinu. Kalau kalian sedang bertiga, itu jangan dua orang berbicara tanpa mengajak yang ketiga kecuali izin sama yang ketiga. Mohon maaf, saya lagi ada pembicaraan dengan ini. Boleh saya cuma berdua saja? Begitu. Karena kalau tidak, itu akan membuat yang ketiga ini sedih. Tidak diajak bicara, dicuekin. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. bahkan sakit hati itu lebih menyakitkan daripada ya, sakit secara fisik. Ya, lebih menyakitkan. Kalau sakit secara fisik, kalau sudah luka, sudah sembuh, ya sudah, selesai. Tapi kalau sakit hati, kadang dibawa mati. Bahkan diwariskan, jadi dendam, dan seterusnya. Ini perkara yang harus diperhatikan ya dalam berbicara. Hendaknya kita jangan suka mengenyampingkan orang lain. Ya, ini salah satu etika dalam bermajlis. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berilah keluasan dalam fil majalis, dalam bermajlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka hendaknya kalian saling memberikan keluasan. Semoga Allah memberikan bagi kalian keluasan di akhirat. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apabila kalian diundang untuk sebuah kebaikan, maka hadirilah undangan kebaikan tersebut. Terimalah seruan kebaikan tersebut. Niscaya Allah akan angkat derajat kalian, wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman lagi berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengkhabarkan terhadap apa yang kalian lakukan. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini, mu'adziban ibadahul mu'minin, dalam rangka mendidik etika hamba-hambanya yang beriman. Ayat sebelumnya juga sama, mendidik etika orang-orang yang beriman. Ya, etikanya tadi sudah kita terangkan. Nah, sekarang etika yang berikutnya, Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, wa amiran lahum, dan Allah perintahkan mereka, ayyuhsina ba'duhum ila ba'din fil majalisi. Hendaknya dalam kita bermajlis, bermajlis, duduk-duduk, hendaknya kita berbuat baik satu sama lain. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wa quri'a fil majlisi. Dalam riwayat yang biasa masyhur kita baca adalah fil majalisi dengan jamak, dan dibaca juga dengan fil majlisi. Ini juga masih qira'ah sab'ah mutawatirah. Ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah keluasan, niscaya Allah akan berikan kepada kalian keluasan. Wa dzalika annal jazaa'a min jinsil 'amali. Hal itu dikarenakan balasan tergantung jenis amalan. Karena kita memberikan keluasan kebaikan ya kepada teman duduk kita, maka Allah pun akan berikan kebaikan dan keluasan nanti di tempat duduk kita di surga. Insyaallah. Ya, etika dalam bermajlis, etika dalam kita duduk-duduk bersama dengan manusia. Sebagaimana dalam hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Dalil bahwasanya balasan itu tergantung amal sesuai dengan amalan. Salah satu hadis, siapa yang membangun masjid di jalan Allah, Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, may yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong ya saudaranya. Jadi tolonglah saudara kita semampu kita. Ya, semampu kita. Walihada asbahun katsiratun, dan banyak dalil yang serupa tentang masalah ini, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan, baik buruk ataupun baik. Ya, baik atau buruk. Kita memberikan keluasan, Allah akan berikan keluasan. Kita beri kemudahan, Allah akan beri kemudahan. Kita tolong saudara, Allah akan tolong kita. Kita bangun masjid, Allah bangunkan istana di dalam surga. Semuanya itu jenis perbuatan. Dibalasnya sesuai dengan jenis perbuatan. Demikian pula kejelekan. Kalau kita menzalimi orang, demikian pula akan kita dizalimi. Kalau kita menelantarkan anak, nanti anak tersebut ketika besar tidak akan berbakti kepada orang tuanya. Demikian. Kalau semasa anak kita masih kecil, kita sia-siakan dia, kita biarkan dia, tidak mengurusi, tidak tanggung jawab, ya jangan harap nanti tua anak tersebut akan berbakti kepada kita. Jangan salahkan kalau anak itu durhaka sama kita. Rupanya kitanya tidak baik selama anak tersebut masih kecil, masih muda. Balasan tergantung jenis amal perbuatan. Tapi jangan sekali-kali kaidah ini disamakan dengan karma, karena karma itu beda. Karma itu berbeda. Karma itu adalah sebuah keyakinan orang-orang Hindu-Buddha yang nanti berhubungannya dengan keyakinan reinkarnasi. Kan begitu. Sehingga jangan diartikan kaidah ini sebagai karma. Itu berbeda urusan. Ya, berbeda urusan. Berbeda hal dan berbeda keyakinan. Sehingga tidak ada karma dalam Islam sama sekali. Ya. Karena karma itu nanti akan berhubungan dengan reinkarnasi. Reinkarnasi berarti nanti dia akan dibentuk dengan makhluk yang berbeda sesuai dengan amal perbuatan dia. Kalau dia di dunianya baik, nanti reinkarnasinya jadi orang lagi. Kalau di dunianya jahat, nanti reinkarnasinya jadi anjing, jadi babi, dan seterusnya. Itu kan keyakinan orang-orang kafir, orang-orang Hindu-Buddha pada masalah karma. Dan Islam tidak demikian. Ya, Islam tidak mengenal sistem seperti itu. Ya, sudah paham ini ya. Nah. Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Adan, silakan. Hayya 'alal falah. Khawarifidina azakumullah, kita lanjutkan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah keluasan, niscaya Allah akan memberikan keluasan bagi kalian. Qala Qatada, nazalat hadihil ayatu fi majalisi zikri. Ayat ini turun mengenai majlis zikir. Sebelum kita lanjutkan, ketika ada kalimat majlis zikir, apa yang ada di bayangan antum saat itu? Saat ini. Kalau antum dengar majlis zikir, itu yang ada di bayangan antum itu apa? Apa, Pak? Kalau dengar hadirilah majlis zikir, itu yang antum pahami apa? Solawatan. Nah, kalau antum dengar solawatan itu kayak apa tuh? Majlis solawatan kayak apa tuh? Zaman sekarang, yang orang pahami majlis zikir itu apa? Solawatan itu apa? Apa kalau orang pahami sekarang? Orang sekarang kalau mendengar ada majlis zikir, berarti diundang acara yang ada acara zikir-zikir berjamaah bareng-bareng. Kan begitu. Apalagi lagi masanya dulu awal-awal tahun 2000-an. Ya. Ada dai yang suaranya serak-serak basah. Kemudian subhanallah, walhamdulillah, nanti kan ikut-ikut semua. Serentak. Itu akhirnya orang Indonesia pahamnya majlis zikir itu begitu. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis ataupun kitab-kitab, yang dimaksud majlis zikir adalah majlis ta'lim. Ya, yang dimaksud majlis zikir adalah majlis ta'lim. Majlis halal wal haram, mengingatkan ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram. Itu majlis zikir. Cuma zaman sekarang itu kalau orang ngomong majlis zikir, fahamnya itu majlis yang seperti itu. Nah, ayat ini turun mengenai majlis zikir ketika Rasulullah mengajarkan sebuah ta'lim. Wadzalika annahum kanu idza ra'au ahaduhum muqbilan dhannu bi majalisihim 'inda Rasulillah. Yaitu mereka para sahabat saat itu, kalau ada orang datang, mereka berdesak-desakan duduk sekitar Rasul supaya pengin paling dekat dengan Rasul. Ya. Wa amarahumullah ayyab sahaba'dhum li ba'din. Kemudian Allah perintahkan untuk saling memberikan keluasan tempat duduk bagi masing-masing. Jangan umpel-umpelan, berdesak-desakan karena semuanya ingin mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muqatil ibn Hayyan, berkata Muqatil ibn Hayyan, unzilat hadhihi al-aya yaumal jum'ah. Ayat ini turun pada hari Jumat. Jadi sidang Jumat itu, khutbah Jumat itu adalah majlis zikir. Ya, ingat ini. Karena apa? Di situ diingatkan halal haram, diingatkan wasiat takwa, wasiat sabar, syukur. Itu namanya majlis zikir. Majlis yang di dalamnya mengingat tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir yang paling besar adalah apa? Zikir mengingat ini hal, ini haram. Ini perintah, ini dilarang. Ini boleh, ini enggak boleh. Itu zikir yang paling sempurna. Bukan sekedar lisan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tangannya sambil nyuri. Ya. Itu bukan begitu. Yang namanya majlis zikir, kita mengingat Allah, kita ingat hukum-hukum Allah. Ini yang boleh, ini yang enggak boleh, ini halal, ini haram. Itu majlis zikir. Ayat ini turun ketika hari Jumat. Wa kana Rasulullah yawma idin fi Suffah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Suffah. Suffah itu emper masjid, pinggiran masjid. Fil makani dhayyik, di sebuah tempat yang sempit. Dan saat Rasulullah duduk, sahabat yang lain itu memutar mendekat kepada Rasulullah. Wa kana yukrimu ahla Badr min al-muhajirin wal ansar. Dan kebiasaan Rasulullah itu senantiasa memuliakan sahabat yang ikut perang Badr, baik kalangan Muhajirin atau Ansar. Faja'anasu min ahli Badrin. Tiba-tiba orang sudah banyak ini, datanglah beberapa orang dari sahabat ahli Badr yang pernah ikut perang Badar. Waqad sabahu ilal majlis, dan mereka sudah didahului oleh sekian banyak. Waqamu hiyal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berdiri di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Faradda an-nabi alaihi, maka nabi pun menjawab salam mereka, summa sallamu alal qaumi, kemudian ahlul Badar tersebut, sahabat-sahabat tersebut salam kepada yang lainnya. Faraddu alaihim, kemudian mereka menjawab salamnya. Faqamu ala arjulihim yang tadiruna ayyuwassa alaihim, kemudian mereka berdiri menunggu ada orang yang mau berbagi tempat. Fa'arafan nabi ma yahmiluhum ala al-qiyam falam yastah lahum, maka Rasul pun mengetahui apa yang membuat mereka berdiri karena belum ada orang yang berbagi tempat duduk. Fasyaqqa dzalika 'ala nabi, maka nabi merasa berat karena yang datang ini yang berdiri orang besar, orang yang pernah ikut perang Badar, itu sahabat istimewa. Jadi dosanya diampuni. Sampai Rasul mengatakan if'alu ma syi'tum, lakukan sesuka kalian. Apapun perbuatan kalian, qad ghafarallahu lakum, Allah telah ampuni dosa kalian. Itu khusus bagi sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liman haulahu minal muhajirin wal ansar min ghairi ahli Badrin, maka Rasulullah bersabda kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar yang tidak pernah ikut perang Badar, hum ya fulan wa anta ya fulan. Fulan kamu berdiri dulu, fulan kamu berdiri. Ahli Badar suruh duduk di situ. Ya. Falam yazal yuqimu bi'iddati nafar alladhi hum qiyamun baina yadihim min Muhajirin wal Ansar. Sampai satu demi satu Rasulullah tunjuk supaya berdiri, pindah tempat, kemudian Ahlul Badr untuk duduk di situ. Jadi di antara adab memang memposisikan orang yang punya kedudukan pada posisinya yang lebih mulia, itu memang termasuk adab. Ada orang yang lebih tua, kemudian kita persilakan tempat yang lebih nyaman, itu memang seperti itu adabnya. Jangan sama rata, sama rasa, anak kecil orang tua sama. Ya enggak, bukan begitu. Ya. Kalau orang tua itu butuh senderan, butuh lebih luas tempatnya, pengen selonjor, pengen apa, itu orang tua. Ya. Duduk satu jam itu lumayan, Pak ya. Ya gitu. Lumayan. Tapi kalau anak kecil masih muda, ya, berjam-jam aja kuat. Habis main bola, karate, habis karate, taklim, nanti malamnya main lagi futsal. Itu anak-anak umur segini tuh kayak gitu, Pak. Kita lihatnya aja capek, Pak, tapi mereka enggak ada capeknya. Ya. Habis main bola, karate, habis nanti futsal, apa lagi kan kayak gitu. Enggak ada capeknya. Jadi kalau kita, ya Allah, lihatnya aja capek. Ya. Demikian pula memperlakukan orang yang sudah sepuh dengan yang muda itu beda. Memperlakukan orang yang punya kedudukan apalagi di sisi Allah, ya, itu beda. Tetapi saat itu faqalan munafiqun, orang-orang munafik di situ mulai melancarkan propagandanya. Alastum taz'umuna anna sahibakum hadza ya'tilu bainan nas? Apakah menurut kalian nabi ini, Muhammad ini, tidak sebut namanya tapi adil dalam memperlakukan? Masa kalian yang datang pertama disuruh pergi, orang yang datang belakangan disuruh duduk dekat Rasul? Ya, jadi memprovokasi seolah-olah Rasulullah tidak adil. Wallahi ma ra'ayna qad adala an ha'ula wa inna qauman akhadhu majalisahum wa ahabbul qurba min nabiyihim. Demi Allah, kami lihat dia berpaling dari sebagian orang dan lebih memilih orang-orang dekatnya untuk di sekitarnya. Wa aqamahum wa ajlasa man abta'anhu. Kemudian yang lainnya disuruh berdiri dan orang yang dekat disuruh duduk di sampingnya. Fabalaghna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afabalaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka disampaikan kepada kami ketika Nabi mendengar ucapan mereka orang-orang munafik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan yaftahu li akhihi, semoga Allah merahmati orang-orang yang memberikan keluasan tempat duduk bagi saudaranya. Faja'alu yaqumun, setelah itu orang-orang yang beriman pun dengan sadar diri berdiri dengan cepatnya, fayaftahul qaum li ikhwanihim, dan memberikan tempat duduk bagi yang lainnya. Khususnya biasanya orang Ahlul Badr itu usianya lebih sepuh memang, karena rata-rata sabiqunal awwalun. Dan Ahlus Suffah itu biasanya anak-anak muda. Ahlus Suffah itu anak-anak muda biasanya. Maka ketika Rasul mengatakan Allah merahmati orang yang memberikan keluasan tempat duduk bagi saudaranya, maka yang muda-muda langsung berdiri, kemudian mempersilahkan yang sepuh-sepuh untuk duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nazalat hadhihi al-ayah yaumal jum'ah, ayat ini turun pada hari Jumat. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya memang Rasulullah terkadang ya mendahulukan orang-orang yang besar berjasa dalam agama untuk duduk di dekat beliau. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan semangatnya yang lain, yaitu semangatnya anak-anak muda untuk mendekat kepada Nabi, dan beliau menyampaikan secara santun rahimallahu ya rajulan yafsahu li akhihi, semoga Allah merahmati seseorang yang mengalah memberikan tempat duduk bagi saudaranya. Kemudian kita ketahui pula dalam hadis ini, senantiasa orang munafik itu apapun yang dilakukan oleh Nabi itu salah semua. Ya. Membiarkan orang tua berdiri ya salah, suruh duduk dengan orang yang muda disuruh pergi dulu ya salah juga. Nah, itulah orang-orang munafik biasanya nanti mengadakan provokasi-provokasi, desas-desus, penggembosan-penggembosan di belakang. Ya. Dan yang dari dulu sering diucapkan oleh orang-orang munafik adalah Rasulullah tidak adil, Rasulullah tidak adil. Sampai puncaknya adalah ketika Rasulullah bagi-bagi harta fai, harga fai. Ada riwayat itu honimah. Kalau honimah itu kan sudah jatahnya masing-masing. Lebih tepat itu harga fai. Musuh yang menyerah tanpa perang. Itu hak terbesarnya itu bagi Rasul. Yang nanti harta Rasul tersebut pun dibagikan kepada fuqara dan masakin. Dan selebihnya nanti dibagi kepada yang menurut Rasul itu berhak dari pembesar kaum dan seterusnya. Saat beberapa orang mendapatkan jatah yang banyak, ada orang yang merasa tidak adil, ya, dan mengatakan adil ya Muhammad, ya, adil wahai Muhammad, fa inna hadhihi al-qismah la tarju ma indallah, karena pembagian ini engkau tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah. Menganggap Nabi Muhammad tidak adil, menganggap Nabi Muhammad tidak ikhlas, dituduh demikian. Nah, tuduhan-tuduhan seperti ini dari dulu itu sudah ada, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita menjadi jenis-jenis orang-orang munafik hanya karena tidak kebagian uang, kemudian kita berkata jelek. Hanya karena tidak mendapatkan jatah, kemudian kita berkata jelek. Giliran dapat kita diam, ridho. Enggak dapat, kor-kor. Waktu dapat bantuan BLT, muji-muji. Ya, setinggi langit. Giliran enggak dapat BLT, jatuhkan luar biasa. Itu jangan sampai demikian mental-mental kita. Ya. Ketika digratiskan, muji-muji, ketika suruh bayar marah-marah. Itu jangan sampai kita model orang-orang yang seperti itu. Ya, mental-mental gratisan, mental-mental mata duitan. Ada duit, dia ridho, enggak terima duit, dia marah. Itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai model seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Itu model yang tidak baik. Dari dulu orang-orang munafik modelnya seperti itu. Zohirnya Islam, zohirnya duduk bersama Rasul, mendengarkan hadisnya Rasul, mendengarkan majlisnya Rasul. tetapi selalu komentar-komentar yang tidak baik kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasul nanti dikomentari, apa yang diputuskan Rasul nanti dikomentari tidak baik. Maka jangan sampai kita menjadi tipe orang-orang yang seperti itu. Masyaallah salamah. Dan jangan lupa ikhwan fillah jazakumullah untuk kita doakan saudara-saudara kita di berbagai macam negeri yang sedang tertindas. Jangan lupa doa ya. Yang paling penting itu doa. Karena kalau membantu itu semampu kita. Ya, kadang orang semangat bantu, giliran nanti ada kesempatan enggak mampu juga. Maka berdoalah, bantulah semampunya. Ya, karena yang terjajah dari saudara kita itu banyak. Bukan hanya di Palestina. Ya, bukan hanya di Palestina. Banyak di Uyghur, di Cina sana, masih sampai sekarang terjajah. Di Rohingya masih banyak pengungsi-pengungsi saudara kita kaum muslimin yang terusir dari negerinya. Doakan mereka. Kalaulah kita tidak bisa bantu dengan dana, doakan mereka untuk kebaikan mereka. Semoga diberi pahala yang besar dan semoga diberi pengganti yang lebih baik bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.